ku ungkap cinta, cinta begitu besar. Biarkan ini menjadi rasa indah yang ku miliki. Cinta begitu hebat. Biarkan ini menjadi perasaan yang ku miliki. Aku tak bisa menahankan diriku. Secepatnya segera ku nyatakan perasaanku sama ini. Jawabanmu membalas cintaku.